Wayang dan lagu wayang. Zaman dulu, zaman Rasulullah, memang tak lelkan dengan buta dan kambing. Jadi kita baca lah untuk pengetahuan kali disebut dalam kitab. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, dengan hadis akan datang ini menunjukkan suruh semayang di tempat tidur biri-biri dan tegur semayang di tempat tidur buta. Maka kenyataan lagi akan datang dengan hadisnya lebih dahulu. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallam saddu bi marabidil ghanam wa la saddu bi atani ibil. Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah sallam, semayang sekalian kamu di dalam tempat tidur biri-biri dan jangan semayang sekalian kamu dalam tempat tidur itu. Kata Abu Isa, pada bab ini ada riwayat daripada Jabir bin Samurah dan Barra dan Subrah bin Ma'bad al-Juhani dan Abdullah bin Mughaffal dan Ibnu Umar dan Anas. Kata Abu Isa, bermula hadis Abi Hurairah ini ialah hadis hasan lagi sahih dan telah dikeluarkan dia hadis oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya pada bab solat, dalam kitab solat. Maksudnya bukan Nabi suruh semayang dalam kandang kambing. Yakni kalau siapa yang terpaksa tidak ada tempat lagi melainkan kandang kambing, maka tidak mengapa semayang di situ. Maksudnya semayang ini, semayanglah bila sampai waktu, jangan tak semayang. Sehingga kan kalau kamu duduk dalam kambing dan kandang kambing pun, di sana boleh lagi melakukan semayang. Bukan suruh perintah, imamnya perintah akbar di sebuah tempat. Kerana semayang yang paling akbar di masjidlah, di surau Balasok. Jadi kalau kamu tengah berada di kandang kambing dan jauh daripada surau atau masjid, maka boleh di sana melakukan semayang. Itu maksudnya. Semayang tempat tidur biri-biri dan unta, apa hukumnya? Kata Imam Tirmizi, atas hadis inilah telah beramal di sisi ashab kita, yang dengan dia berkata oleh Imam Ahmad, Imam Hanbali dan Ishaq. Al-Imam Nawawi sebut dalam syarah Muslim, dan ada pun mengharus Nabi SAW semayang dalam tempat tidur kambing biri-biri itu, dan tiada harus di tempat tidur unta, maka ialah yang diiktifak, yang disepakatkan atasnya. Ada hikmah ini. Dan bermula tegak semayang tempat tidur unta ialah tegak makruh, bukan haram, makruh sahaja. Maka sebab jadi makruh kerana takut tashwish, itu gangguan unta itu, barangkali tidur bangkit ia dan tiada ia diam unta ini, maka bangkitnya itu barangkali dilanggarnya orang tengah semayang itu bertelahan diri-diri, maka tiada terkuji segala perkara itu, diri dia kecil. Jadi kalau dia semayang, kambing bangun tak ada hak dah. Tapi kalau unta bangun, siapa nak bawa dan tengah semayang. Itulah hikmahnya. Masalah semayang hampir dengan hadis, apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i dalam Al-Bum, maka barang siapa semayang di atas tempat yang ada padanya kencing atau tahi, bagi unta atau biri-biri atau sirik lembu atau tahi kuda atau tahi keledai dan lain, kepada lah di ayam, maka wajib atasnya ulang semayang jika ada terkena dengan najis. Kerana ini semuanya najis. Tapi kalau tidak bersentuh, hukumnya sah semayang padahal makruh. Makruh kerana tempat itu ada najis, walaupun tidak batal kerana tidak bersentuh dengan najis. Tetapi sedianya kita semayang pada tempat yang layak dengan Tuhan yang kita sembah akan dia. Dan barang siapa semayang hampir dengan najis, maka semayang yang memadai. Orang yang dekat dengan najis, sah. Jadi kalau kita semayang sentuh dengan anak kecil, tak batal semayang. Walaupun anak yang kecil itu baru beranak. Kerana kita hanya bersentuh dengan budak, kita tak bersentuh dengan najis. Ada orang silap faham, kalau bersentuh di budak kecil, batal semayang. Tengok semayang, mari anak orang umur setahun setengah mengangkut. Pegang apa benda dia, kaki ayam dia, ataupun gesek di kaki lapu beti mak dia, batal semayang. Batal semayang. Tak ada ulama kata batal. Itu silap faham. Tak masuk pada ibarat kita. Dia batal bila tangan itu pegang lagi. Anak kita pegang lagi. Budak-budak kan. Tak. Bila dia derok, dia kira kuih lah. Bukan kira lagi. Dia kira kuih lah. Dia pun kucar lah tahi dia sendiri. Bila dia kucar, dia ngakor bagi kat kita. Dan orang kita tayak sikit, dia pun lama orang tak hidup. Habis peluang muka kita. Itu baru batal. Bersentuh dengan lagi. kalau saudara najis duduk dalam temple dia tak batal. Melainkan kita didukung dia, dikira menanggung najis, baru batal. Eh? Ha, sama masalah kita bersentuh dengan dinding surau, dinding masjid. Atas dinding tu ada tekiku. Kenapa? Ha, tak batal. Ha, kerana bukan bersentuh dengan tarik tikuh, bersentuh dengan dinding yang ada tarik tikuh di atas ni. Tak batal. Mereka dicabut segala tiang surga, dia junjung masa bayang surga. Haa, tu baru batal. Nampak? Dan aku makruhkan bagi seorang itu sembahyang di dalam tempat tidur unta. Dan jika tiada padanya najis sekalipun, kerana tegah Nabi SAW daripadanya. Kalau ada najis, memang makruh kalau tak sentuh. Kalau sentuh haram dengan sengaja. Kalau tak ada najis, tempat unta makruh. Kerana jadi taswish, jadi kacau hati kita. Kita semayang ni akibis salata li zikri, kata Allah, dirikanlah semayang supaya ingat kepada aku. Dan kalau semayang ingat tu ke, tak bangun, ingat semayang, ingat Allah. Kenapa? Nanti dia panggil zikrul unta, kan? Ingat itu. Ha. Maka jika semayang ia nescaya memandai kerana tidak kena najis. Kerana baru Nabi SAW semayang ia, maka melaguakan dia oleh satu syaitan. Maka di dicekoknya leher syaitan itu hingga berasa pada tangan Nabi sejuk hijabnya yang terjana. Maka tiada batal yang demikian itu pada semayang. Iblis satu hari dia mari ganggu Nabi. Tak usah kata kita ni forget dia tau. Faham? Nabi dia kacau. Tengah semayang mari kacau Nabi. Iblis. Dan Nabi ni Allah Ta'ala beri, ha? Nampak angkat hijab, boleh nampak Iblis, ha? Nabi nampak Iblis. Bukan Nabi sajalah, hayawan nampak ini. Hayawan kucing, burung, tikus, ular, anjing, kerja, ayam, tawau, Nabi nampak. Yang tak nampak itu manusia biasa. Para Nabi dia nampak ini. Mari nak kacau Nabi, Nabi sikit kau. Sikit laju kau. Sebab Iblis ni tak ada baik. Kalau jin, dia tengok dulu ada jin baik. Jin dia ada dua. Ada jin kafir, dia ada jin Islam. Dia ada jin Islam biasa, dia ada jin khadari. Dia panggil jin. Tapi kalau Iblis memang kafir. Sebab tu Nabi tak guna lah. Nitah sikit kau hari. Kenapa? Bila sikit kau, baliknya keluar hidup. Dari hadis ini katanya ulama-ulama bahawa seni Iblis jin. Iblis ni memang dia ni ada hidup. Dia berhidup. Kenapa? Dia ada hidup. Kali hijau tu jatuh atas tangan Nabi. Bila cekit, jenis hijau kena di tangan Nabi, berasa sejuk. Kenapa? Sebab berasa. Dalam semayang. Dalam semayang boleh cekit kau orang. Dia boleh. Kenapa? Kita tak belajar lagi. Dalam semayang boleh kejar orang curi bikti. Dia cedok. Masa dia dalam tayat awal, apa faham bikti? Allah, dia cekit ku bahan lah. Dah dua kaat lagi. Kenapa? Pasal apa tiga semua. Tak. Ulama-ulama kata orang yang datang mencuri harta ni, dia tengah semayang, maka tidak berdosa, dia batalkan semayang untuk kejar harta ni kembali. Ingat ke? Orang curi ni tidak tahu. Dia tahu orang-orang surga ni belajar tempat ni tak mari. Pasal dia tak ada surga ni, kalau curi kejar. Nampak? Kau imam pun ketiga ni. Tak apa ni. Dia tidak faham macam orang ramai. Kalau orang curi dengan semayang, dah lewat benda. Kena salam dulu, salam lah memandu. Tak? Tak patah menurut pendapat yang muktamad. Mana ambil harta balik. Tapi menurut pendapat yang dhaif, tak patah. Pendapat yang muktamad, batal semayang kerana berhenti kerja orang curi. Tetapi batalnya itu tidak berdosa. Dia panggil darurah. Ada sebab. Kalau nak akad telefon, dosa. Kalau orang nak beli peti semayang, dosa. Tapi ni nak selamatkan harta dan selamatkan nyawa orang jatuhlah sungai, bawa lari peti-peti, maka dia batalkan semayang dengan sengaja. Kerana nak kejar, tidak berdosa. Dan bila dapat harta, tidak lagi ulang balik. Sekalipun habis waktu. Dia kejar ni maknanya kalau dia kejar 10 minit lagi kalau dia kan? Memang habis waktu suhu. Tapi kalau dia berhenti, tak dapat harta, dia boleh kejar. Dia boleh kejar. Dia bagi mentaksirkan solat kerana darurat. Dia benarkan. Ingat tu. Kau yang do'eh kata kalau tengah orang semayang, ni do'eh ni. Tak boleh perbuat, tapi boleh tadi. Orang curi, kita jauh dah patah. Ni kau buat ni. Dah patah. Jauh tu nak berlari lah. Diling tu tadi pusing batu surat. Dah. Maknanya gocok hanya pun nak. Hospital ni baru dah. Tiga kali semalam lokal, kacang semua ikat. Dah patah lagi. Sambung di sana dua rakaat lagi. Pasal surat tadi, baru tanya awak. Itu pendapat yang baik. Boleh tadi. Mana? No. Dasar hati cakap maknanya cakap hak patut je lah. Nampak? Hak tidak patut dengan perkara dia tak pernah sabar lah. Jadi patah lah semuanya. Sebab dia berlari tu. Bukan berlari tiga lakon turut-turut. Jangan lebih. Curi mana nak turut-turut? Kejar orang curi jangan lebih tiga lakon turut-turut. Nak kejar mana? Laju dia ni. Dia tak ada turut-turut dah pakai tu. Baik. Jadi bila Nabi cekik, terjadalah. Dia dah kena datangan Nabi basir benar sejuk. Tak patah Nabi turunkan semayang. Nabi kata tadi datang Iblis nak ganggu aku dalam semayang. Kalau aku tak rahi ke semayang ni, aku ikat tau di tiang masjid supaya budak-budak buat main datang kan. Nabi kata lagi, tapi rahi ke semayang, dah sikit kau saja, semua lagi Nabi pun sambung semayang. Kalau dah rahi ke semayang lagi, aku ikat tau, dia kata. Ikat dok-dok main dok-dok meliki datang kan. Tapi tak berlaku lagu tu. Babu majah fi salati ala tabati haisuma tawajjahat bi. Bab yang telah datang ia bab pada menyatakan hadis mayang atas kenderaan barang ke mana tempat berhadap ia dengan jin. Ini masalah hadis mayang atas kenderaan. Ketahui kiranya ya saudara ku bermula semayang itu wajib menghadap kiblat. Sama ada semayang itu fardu atau sunnah. Memang hak asal diwajib menghadap kiblat. Malaikat bina musafir dengan cukup syarat ini. Maka harus semayang sunnah di atas kiblat sebagaimana yang diperbuat oleh Nabi Rasulullah. Malaikat musafir, kita beri semayang atas kiblat. Dengar hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi katanya. An Jabir qala ba'athani nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hajati. Diriwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya. Telah memutuskan aku oleh Rasulullah sallam pada satu hajatlah. Maka pergilah aku menjunjung surah Nabi. Suruh Nabi perintah aku. Fajitu wa huwa yusalli ala rahilatihi nahwal masyri. Maka datang aku pada menyempurnakan hajatnya Nabi. Tiba-tiba aku lihat ia Nabi sedang semayang atas kenderaan ke pihak timur dengan tiada menghadap kiblat. Bila pula orang waikabur Nabi panggil, aku pergi Nabi tengok semayang atas utuh. Tapi tak menghadap kiblat. Tengok semayang lah, nampak lah. Dengan rokok sujudnya. Was sujud akhfadu minar rukuk. Dan aku lihat sujud lebih rendah tunduk Nabi daripada rokok. Sambil ia duduk semayang. Semayang duduk kan atas kenderaan. Kan diri pula atas rendakak. Nuri batinya. Tak jadi semayang lah. Jadi persembahan satu angkatan sejuk. Duduklah atas utuh sikap. Zaman Nabi utuh kelejar kuda. Zaman kita rendakak lah. Atas kereta semayang boleh. Kata Abu Isa yang Imam Tirmizi pada bab ini ada riwayat daripada Anas dan Ibnu Umar dan Abi Sa'id dan Amir bin Rabi'ah. Kata Abu Isa lagi bermula hadis Jabir itu hadis Hasan lagi sahih. Dan sungguh diriwayatkan daripada Jabir daripada kejadian satu wajah. Dan dikeluarkan hadis ini oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih kedua ini. Pada kitab solat. Baik. Masalah kiblat semayang atas kenderaan bagaimana dia. Ini bagus ni. Pasal kita ni, rata-rata orang naik kenderaan. Jarangnya orang jalan kaki. Zaman dulu wali lah ni. Nabi tunggu, lelah dia tunggu. Kita dah Allah lah kita ni. Kena isi minyak. Kalau tunggu 20 riyal tak sampai kita. Ini 25 riyal. Kalau 20 riyal je ni, sampai pulang siap mampu kan. Minyak-minyak mahal. Kita guna kenderaan, maka sepatutnya kita pandai semayang atas kenderaan. Baik, kiblat semayang atas kenderaan. Kata Imam Tirmizi, amal atas hadis ini, itulah yang dipakai di sisi kebanyakan hadis ini. Jadi kami ketahui antara mereka itu ulama, ada berselisih. Tiada melihat mereka itu akan salah dan mudarat bahawa semayang solat itu atas kenderaan akan semayang sunnah. Semayang sunnah, lesson so. Ingat tu, nombor satu, semayang sunnah, lesson so. Kita nak pergi sama sapi boleh. Barang semana berhadap muka kepada kiblat atau lain. umpamanya kalau kita nak ngadap kiblat dah, kita nak pergi kota baru ngadap kiblat dah. Kalau kita nak pergi kelaman belakang kiblat, tak ada masalah. Angkat takbir dah. Kalau rasa tak mudarat lepas indah, angkat takbir. Allahu akbar. Kalau lepas indah, mana tayar dah putuk, lepas masuk rakan, jangan lepas. Kalau takbir, angkat tangan tu sunat je. Takbir tu lehera tu wajib. Jadi belakang sendiri ngadap kemaman dah. Ni tengok 8.5 jam. Dalam perjalanan kita semangat, kekuatan tu korupu kiblat belakang kita. Takbir lah. Allahu Akbar. Terhati aku niat menerang sembahyang sunat duha. Umpamanya tak sunat duha. Bukan sendiri. Baca lah baca hal. Kan nak baca pulak. Tak baca hal tak ada. Ha bukan sendiri. Baca baca hal. Sabar kat rakak tunduk sikit. Jangan rokok sungguh macam anda surat. Kalau rokok masuk ke minyak, berbodoh masuk rakam. Tunduk sikit lah, mata tengok depan. Tunduk sikit. Subhanallah Rabbiyal Azim, Subhanallah Rabbiyal Azim. Kalau sebelah tu potong, jangan buat dia pula. Dia buka dikat, tengok apa tengok. Pada kalau sujud rendah sikit daripada rokok. Jangan banyak memberi mudarat pula. Mesti sikit itu juga. Kata Imam Syafi'i dalam album dan menunjukkan sunnah Rasulullah SAW bahawasanya bagi orang sapi itu bila semayang sunat ia hal keadaan yang berkenderaan, bahawa semayang ia dengan kenderaan barang kemana dihadapannya. Jadi barang kemana maksudnya di mana saja hala kenderaan kita, di sanalah kiblat kita dalam semayang sunat. Itu mudah. Bagi semualah sunat. Siapa tayak ni bagi tayak. Pada siapa tayak ni bagi tayak. Siapa tayak apa? Tayak apa? Tak ada masalah. Yang masalah dia kiam kita tinggal kita semayang duduk. Rokok dan sujud hanya dengan isyarat. Kau lain rukun kauli baca dengan mulut sahaja. Siapa ilai tapi laik makan budi tengok. Tayak awak At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibah. Mana lepas pulak assalamualaikum pergi luar tu ni. Lama tak tengok. Kita nak buat mana? Barallah bunyi. Jadi itulah semayang. Abang tengok semayang. Cakap apa? Mana aku tahu pun semayang. Masalah semayang belakang kiblat atas apa kenderaan. Rahimahullah ta'ala kata Imam Syafi'i dalam bila ada seorang laki-laki musafir, akan kepada musafir harus lagi kenderaan ini. Semayang dan ia akan beberapa semayang sunat di atas kenderaan itu. Barang kemana berhadap dengan kenderaan? Tak kira. Negeri mana hak dia nak pergi, tak kira. Kenderaan ini apa dia nak naik? Dia nak naik motosikal, dia nak naik basikal, naik apa benda lagi, naik kereta, naik bank, naik lori merah. Kau anda lah. Semayang sunat. Dan semayang ia dan sunat itu atas barang kenderaan yang kuasa dia menunggang. Hak dia boleh mampu naik. Lepas di petu, dia bakal petu lepang. Kau pandang? Tengok bawa ambulans. Kedai ke? Atau uca atau lain. Nama dulu binatang. Zaman kita ni, kenderaan berinjin. Masalah rokok dan sujud semayang kenderaan itu bagaimana rupa? Kata Imam Syafi'i dalam Al-Fuq. Dan bila rokok atau sujud semayang atas kenderaan, isyaratlah akan sebagai isyarat yang sempurna. Dan jadikan sujud lebih rendah daripada rokok. Kerana kita ni jadi penumpang lah kita sujud rendah daripada dashboard. Kalau kita berlepas jangan rendah daripada tu. Sujud tak nampak depan lah golong ribu dah. Dan jadi hari baginya semayang kepada lain daripada kiblat hal keadaannya musafir. Kalau tak musafir tak boleh lah. Kerana kita tak ajak ke mana-mana nak tegak. Kita boleh pergi puji surai masjid. Kita nak musafir. Musafir ni orang berajak nak jalan jauh. Dan tiada pada bermukim bila dia ada ketiadaan takut akan semayang yang wajib atasnya dengan hal semayang fardu di dalam waktunya atau semayang qada atau nazar atau semayang jenazah. Semayang jenazah tak boleh atas kenderaan. Semayang qada hak waktu tak boleh. Semayang nazar hak wajib tak boleh atas kenderaan. Boleh kenderaan tapi kena rokok sujud ngadap kiblat. Malaikat ketakutan. Barulah dibolehkan semayang fardu tadi meninggalkan kita. Ketakutan boleh. Kalau dia berhenti nak semayang ngadap kiblat, takak dia musuh. Kena zalim umpama ni. Ataupun rimas jauh. Rimas jauh ni wajib semayang. Tengok rimas jauh tu takbir dalam belagi. Wajib. Kalau tak ada air semayang, kena fadha balik. Dia pagi semayang hormat waktu dalam belagi. Kalau ada air semayang dah, dia payah pulang. Darah kejauh di rimas tu, sah dah semayang. Syarat buat dengan isyarat dan bilang hukum. tak? Lima kerja tidak main. Lima tak kerja tak bayar. Lalu lima kerja masuk istimewa dulu apa-apa. Tak ada. Lima tak kerja pun tengok orang patah pergi terang dan lima sekor. Tak. Tak ada sekor lima tak bayar ambil. Dia di takut tak berhenti api hampir kita ambil dia apa-apa. Tak. Takut ke api hampir boleh. Maka begitu dah sampai darurat semayang waktu boleh meninggalkan kiblat. Nampak? Kalau bukti, dekat dah ni. Belakang terapi tu jauh. Sama 350. Kalau tak ada langgar api merah. Tak pun lah. Dia bagi darurat juga. Baru maja api salati ila rahilah. Wabak mu'adlam. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ilmin min kitabih amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif kata pengarang dan ada pun buah yang keenam dibangkit di padang mahsyar nanti. Dibangkit dan akan mereka itu daripada kubur mereka itu terpotong hankum mereka itu daripada tengkok. Tengkok ni macam kena semulih. Na'udzubillah hizab lindung dengan Allah. Kena semulih tengkok. Maka menyerulah yang menyeru daripada pihak Tuhan yang bernama Rahman. Malaikat pun panggil. Mereka tapi bermula mereka itulah yang naik saksi oleh mereka itu zul dan dusta. Dia ini saksi pelawak, saksi bohong. Mati mereka itu pada hal tiada taubat mereka itu. Dusta ke orang. Jadi saksi dusta. Mati tak taubat, mati taubat. Tuhan terima taubat tak punya kan lagu ni. Jadi saksi dusta. Fitnah korang. Kenapa usul kelembek kawan tu jangan 18 apa? Kalau lebih pada kubah gila ni. Kubah gila ni kena topok ni. Kenapa? Yang nak nyanyi ke je. Sorang-sorang tu ambil omor. Tak. 5 dah KO. Tak. Fitnah korang. 5 dah. Bahasa nak. Tak. Sorang nyakit dah tahu puca. Sorang kemalangan. Nah, seorang tu ni belok otak. Otak kenal dari dalam setup pun dah. Nah, seorang bahan di stroke. Seorang tu benda dia panggil diabetes. Kencing manis. Kalau taubat, alhamdulillah. Tak taubat, dunia sendiri jauh. Nah, kamar lagi tu duduk-duduk. Maka inilah balasan mereka itu. Dan tempat jadi mereka itu ini tempat balik kepada neraka na'udzubillah. Firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الظُّهُ. Segala mereka itu yang jadi naik saksi dengan dusta ini yang Tuhan puji. Yang beriman tidak akan naik saksi dengan dusta. Yang naik saksi dusta, semua ini penerangan. Dan buah yang ketujuh itu, maka bangkit akan mereka itu daripada kubur mereka itu. Tiada bagi mereka itu segala lidah. Lidah terpotong. Mengalir darah daripada mulut mereka itu. Dan nana maka menyerulah oleh yang menyeru. Maka kata malaikat, bermula mereka itulah yang menegak oleh mereka itu syahadat yang sebenar. Mati mereka itu, yakni perkara yang benar disembunyikan, yang bohong, yang dusta dibiarkan atau disebarkan. Dia tahu perkara benar dan kebenaran dia itu boleh menyelamatkan seseorang, tetapi dia tak mahu bercakap pun. Pun berdosa juga. Sebab tu orang yang boleh menolong orang, dia mampu menolong seseorang yang kena zalim, tiba-tiba dia tak tolong, maka dia akan dimasukkan dalam neraka. Bukan senang. Kalau kita ni ada orang kena zalim, kita tak mahu bercakap. Kita mampu. Kalau kita tak mampu, dah apa? Kita mampu memberi pertolongan, tapi tak mahu beri pertolongan. Tak. Sehinggakan mana dia kalau orang lupa. Kalau kita dah akak dosa. Tak. Orang lupa. Kita kalau lupa tengok tu. Dua orang lupa. Seorang ayah haji. Langgar dengan motosikal skuter. Skuter ni anak dara naik. Mek rumpik. Pakai skut. Langgar ayah haji. Ayah haji pada somak lah orang. Kaki coket dua tak kata. Nampak? Anak dara lupa sikit je. Lepu akak anak dara. Tak ada orang akak ya haji. Mampu muak dalam rokam ni. Tengok kita tak sini. Nak pilih-pilih pula nak beri pertolongan. Dan padahal tiada taubat mereka itu. Maka inilah balasan mereka itu. Dan tempat jadi mereka itu kepada neraka. Kita ni, keliling dalam kita penuh dengan kezaliman. Sebenarnya. dan di seluruh dunia Islam umat Islam sedang dizalimi. Nah, kita kena bantu. Kita wajib bantu. Di Palestin, di Chechnya, di Iraq, di Afghanistan, umat Islam dibunuh. Kita tak boleh nak asal duit. Kalau duit, kita doa sendiri. Tak apa salah doa pagi-pagi, nak tidur, tengah malam, mayam tahu. Doa, ya Allah, kau berilah kemenangan kepada pejuang-pejuang Islam di Palestin dan seumpamanya. Apa salah doa? Tak punya sekepeng. Patut pertolongan kita tak jauh. Tak. Sebab Islam itu bersaudara. Ni doa tukang kau mahu pegang tu iman. Ya Tuhan kami, berkatkanlah atlet-atlet kami pada malam ini. Atlet kami akan melakukan terjun papan anjal dengan memakai seluas copek sahaja. Wahai Tuhan kami. Dia kata bawah 2 milion dia kata iman. Seperti firman Allah Ta'ala, wala taktumu syahadata wa man yaktumha fa innahu asimun qalbu. Jangan kamu sembunyikan syahadat. Kebenaran jangan sembunyi. Dan barang siapa menyembunyikan ia akan dia. Maka bahasanya berdosa hatinya. Maksudnya orang itulah orang yang telah berdosa dengan Allah Ta'ala. Menyembunyikan kebenaran, walaupun orang itu bukanlah orang alim, dikira mampu untuk menzahirkan kebenaran. Orang alim ialah menyembunyikan ayat-ayat Allah. Dan orang alim kenapa? Dia tahu ayat-ayat Allah. Jika dibacakan ayat-ayat ini, manusia akan takut kepada Allah. Tetapi tidak dibacakan dengan niat supaya nak menjaga periuk nasibnya. Ini yang dikatakan menyembunyikan ayat-ayat Allah. Nampak? Tapi kalau untuk guru mari nak mengajar Pak Wudu, dia tak baca ayat Pak Wudu, tak baca ayat lain. Itu tak boleh kita nak kata dia sembunyi ayat. Jangan upah duit lah. Kalau tak ada upah, dia lain. Dia takut kena bunuh kenapa tu lain ni. Kali nak roi kepada gaji. Dr. Imam semua baca, upah pun baca juga. Nampak? Baca juga lah. Sayang dia 1,200 pulang, baca juga lah. Nampak? Pertubuh. Makanlah buah-buahan tempatan. Kalau dah baca, hangus 1,200. Jual silat ni siang, kepung. Nak roi tu jadi, jadi rendah martabat kita. Kita seorang imam lah. Hafiz Quran pun semua. Jangan baca benda-benda yang tidak Tuhan rata. Kalau tersebut kita kena kena nekat. Nampak? Tentang dalam perjuangan Islam kita jangan main. Nampak? Tak benda kita tak tahu benda tak kita habis buat tau. Tak? Tak ada tawaran ni. Kalau tengok-tengok mulai-mulai ada baca tafsir, dah baca tafsir dah ni. Baca jendak. Dulu tu guru tapi yang tu guru janda. Dan ada pun puak yang ke-8, maka dibangkitkan mereka itu daripada kubur mereka itu, tersongsang kepala mereka itu dan kaki mereka itu di atas kepala. Allahu Rabbi. Sosang, tinggi sosang lah. Heret sosang. Melipat-lipat lah keadaan, hujung rupa. Mengalir daripada parak kemaluan mereka itu beberapa sungai daripada Nanok dan Danok. Keluar danau dan nanok macam sungai bau kubikaru dan nanok. Maka menyerulah yang menyeru daripada pihak Tuhan yang bernama Rahman. Bermula mereka itulah yang berzina. Mereka itu mati, mereka itu pada hal tiada taubat mereka. Maka inilah balasan mereka itu dan tempat kejadian mereka itu kepada neraka. Patutlah kalau siapa yang telah melakukan dosa zina bertaubat. Nah, ya ayuhan nas tubu ila rabbikum taubatan nasuha. Wahai manusia, kata Rasulullah, taubatlah kamu kepada Tuhan kamu, taubatan nasuha, taubat yang sahih, taubat yang benar. At-taibu anizambi, kata Nabi, orang yang taubat daripada dosa, kaman la zambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Nah, banyak dosa dulu, sekarang taubat. Taubat tak macam agama Kristian, dia kena bayar kepada gereja. Tak, Islam free. Tak payah pakai piok. Tahu tak? Tak payah pakai jubah. Duduk lepak boleh. Tengok atas motosikal boleh. Tak. Belah nak beli ikan boleh taubat. Mudah sahaja. Tapi yang mati tidak taubat, keluar daripada kemaluan, nanok seperti sungai. Keadaan tubuh berlipat-lipat. Orang yang melakukan zina ni, ketika zina tu, dia tak beriman masa tu. Dia tak beriman. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak beriman, tidak berzina lah seorang penzina ketika dia sedang berzina itu padahal sedang beriman. Mana masa itu tak beriman. Nampak keluar iman itu. Kerana bila berlaku perzinaan, bergoncang aras. Aras bergoncang. Hebat ni dosa zina. Dan iblis takut. Iblis tak berani zina. Iblis hanya suruh. Iblis tak berani zina. Ha? Iblis takut zina. Tak. Bergoncang aras ni, makhluk yang paling besar. Lebih besar daripada langit dan bumi, bergoncang. Pada hampa orang malaikat sedang pegang aras sekarang. Bergoncang. Hebat berlakuan zina. Di dalam kitab Al-Kabair, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala meriwayatkan satu cerita. Seorang soleh ni cerita. Anak dia mati kecil. Dalam umur 45 tahun. Pandai cakap. Dan pada malam dia simpan anak dia di kubur. Dia bermimpi. Dia tengok anak dia di alam barzah. Dalam keadaan rambut telah berubah. Berubah rambut anak dia. Dia tanya, buat ni. Mati siang tadi. Padahal belum lagi berubah rambut. Kenapa rambut berubah sampai putih? Kata anak dia, di sebelah aku ialah kubur seorang penzina yang kerjanya berzina dengan mana-mana perempuan yang disebut. Maka oleh kerana marah dia neraka kepada mayat tersebut, maka aku ketakutan. Bila takutnya aku dengan kemurkaan Allah dan marah api neraka, aku jadi berubah anak dia. Kenapa takut? Padahal dia dah zina budak tu. Takut dia dengan kemarahan Rasulullah dia. Kenapa? Satu hebat zina. Zina ni, kalau zaman dulu, kita dengar lah setahun dua kali. Nah, sekarang, sejam dua kali. Zina. Dan, ini merata-rata tempat. Kalau nak baca sedap, harian metro. Kenapa? Bagi tahu zina. Nah, cikgu dengan cikgu. Cikgu dengan anak murid. Anak murid dengan anak murid. Guru besar dengan anak murid. Macam-macam ada. Dan, sebab khabar harian metro minggu lepas kuantan. Umur 24 tahun. Kenapa? Dihadapkan ke mahkamah. Rogo Adi Ipoh umur 14 tahun. Umur 24, Rogo Adi Ipoh. Dah, gambar banyak. Siti ada, WCT ada. Kalau tak pakai rawat, iblis tak. Jokey ada. Lalu tengoklah TV, tengok pipatak. Tak, buat mari. Kaliber ada. Kaliber ni yang jenis makan orang. Itu kaliber. Serah. Kaliber ni mana hidupan rimba. Itu kaliber. Mana hidupan rimba. TV3. Maknanya orang makan orang. Itu dia makan. Orang makan. Tak. 24 tahun. Dia rogoh 14 tahun. Nampak? Dia Syah Alam 22 tahun umur. Melacurkan teman wanita umur 19 tahun. Ambil umpoh. 24 tahun. 22 tahun sudah jadi bapa ayah. Cari makan. Tak? Ini hebat. Dalam harian metro. Minggu, satu minggu saja. Kota baru dah layang. 59 tahun. Nampak? Cabul budak cacat. 11 tahun budak perempuan. Cacat budak-budak tu. Tak? Dia ke laut. 59. Hati-hati setiap ke laut. Bukan macam ni lah. Next. 59 tahun. Nampak? Budak 11 tahun. Cacat budak. Next. Di Johor Bahru. Pegawai takbir. Bayar kepada bomor 2,800 untuk dicabut. Dia baca dalam harian. Dalam suat khabar harian. Ada seorang tu bomor boleh berobat. Yang terkenal lah hebat. Tok bomor ni. Gambar ni keluar tiap-tiap ni dalam suat khabar. Nak buat appointment RM50. RM50 tu dah dijumpa untuk masuk nama saja. Nak jumpa RM2,800. RM2,800 jumpalah dalam sebuah hotel. Berapa ni? Sebombor ni dia gagal habis di tubuh. Supaya lari bersih-bersih. Ini pegawai tak bih. Bukan bak sakit otak. Pegawai tak bih kena tipu. Nampak? Orang cerdik dah, bodoh lagi. Lepas tu habis semua, keluar dah satu patung, dia kata. Keluar patung, duduk dalam tubuh. Habis lah yang gagal habis. Licik. Kena buang baju habis. Mandi bulu. Haa. Untuk bomoh jadi bunga. Haa. Haa. Lepas tu tak baik. Bila tak baik, telefon pula. Tok Mok kata nak jumpa sekali lagi, nak buat sekali lagi boleh. 3,200. 3,200 bayar pula. Kami nak punya bewa tadi. Bayar pula, sejam setengah pula. Nampak negara di Tok Mok. Haa. Lepas tu buatlah korang boleh. Nanti Tok Mok tak ada. Bodoh semua. Ini akhir zaman. Cek. Ini akhir zaman kau pula. Firman Allah Ta'ala, wala taqrabu zina innahu kana fahisha. Jangan kamu hampir kepada berbuat zina. Bahawa ada dia sejahat-jahat. Ini sejahat-jahat jalan. Sejahat-jahat perbuatan. Wasa'a sabila, sambungan ayat. Dan jalan yang jahat. Ini yang Nabi tak pernah kumat. Nampak? Al-nikahu sunnati. Faman rabiba an sunnati, falaysa minni. Nikah itu sunnah aku. Nikah lah. Barang siapa yang nak menggauli seorang perempuan tanpa nikah, maka bukanlah umat aku. Maknanya orang tu zina lah. Nabi tak pernah umat. Orang yang zina, Nabi tidak pernah umat. Dia cari Nabi dua ni. Nak dapat syafaat balik awal tu. Nah. Sekarang, persekitaran yang ada sekeliling kita adalah memudahkan bagi perlakuan zina. Cukup mudah. Budak-budak sekolah belajar sama-sama saiz sekolah. Budak-budak perempuan, dia boleh beli kondom. Nampak? Di farmasi. Budak perempuan masuk di farmasi. Budak sekolah, orang farmasi tengok, tak payah cakap banyak. Dia buku dah dalam depan. Nampak? Doktor tanya. Nampak? Doktor tanya. Bui tu. Ini jualan yang sangat lari. Budak sekolah. Bukan hal depan sang sekolah. Depan sekolah dah payah pakai kondom lah. Ini hebat akhir zaman. Lalu pun puak yang ke-9, maka dibangkitkan akan mereka itu daripada kubur mereka itu hitam muka dan biru matanya. Ha, baru sebut biru sekali. Hijau semua. Tak adil lah. Ini adil. Tak. Dulu kita dengar yang pertama, bahawa seluruh orang beriman duduk dalam semolok burung yang hijau terbang di dalam syurga. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Lah, roh orang beriman. Duduk dalam semolok burung mana hijau. Kemudian arwahu syuhada fi qubbatil khudri fil jannah. Kita dengar lagi hadis roh orang yang mati syahid dalam kubah warna hijau. Di dalam syurga yang tinggi. Ni roh orang yang mati syahid. Lagi apa lagi? Kita dengar. Bahawasanya Nabi Khidir alaihi salam, dia memakai pakaian warna hijau. Dan apa saja yang dipijak oleh Nabi Khidir, dia akan subur menjadi hijau. Dia bersih. Malam ni kita dengar sekali. Jadi ada juga kemudian zat. Ada lawan. Iaitu muka jadi biru hidup. Biru mata, mata biru. Bukan biru comel. Macam mata biru, mata orang putih, mata orang mesir. Tak. Biru mata ni kerana seksa dalam tubuh. Rupanya biru-biru ni alamat kena seksa. Kalau reti, retilah. Kalau tak reti, baik pun tali tekot naiknya. Bermula perut mereka itu penuh daripada api neraka. Perut itu hangus api neraka dalam. Maka menyerulah oleh yang menyeru daripada pihak Tuhan yang bernama Rahman. Bermula mereka itulah yang makan oleh mereka itu akan harta anak yatim. Padahal dengan zalim, mati mereka itu padahal tiada taubat mereka itu. Maka inilah balasan mereka itu. Dan tempat kejadian mereka itu kepada neraka. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Artinya bahawa mereka itu yang makan oleh mereka itu akan harta anak yatim, padahal zalim hanya sungguhnya makan oleh mereka itu dalam perut mereka itu akan api neraka. Anak yatim dia bukan daripada asnaf zakat. Ramai orang yang silap, dia beri zakat kepada anak yatim tak boleh. Kalau tak dasar miskin boleh, miskin fakir boleh. Dia tak masuk dapat asnaf zakat. Kerana anak yatim ni dia ada kaya, dia ada miskin. Kalau kerana miskin, bukan kerana yatim, kerana miskin. Bukan semata-mata yatim. Dia ada yatim kaya. Islam. Ha, dia ada yatim kaya. Ha. Ha. Rais yatim kaya. Ha. Ha. Baik. Dan ada pun buah yang ke-10. Maka dibangkit akan mereka itu daripada kubur mereka itu dengan penyakit juzam. Tak ada kaki, tak ada tangan. Dan balau, balau ni balau lah, tubuh balau. Maka menyerulah oleh yang juru daripada pihak Tuhan yang bernama Rahman. Bermula mereka itulah yang derhaka mereka itu akan dua ibu bapa. Mati mereka itu pada hari yang ditaubat mereka itu. Dah. Lawan ibu bapa yang matikan untuk muayam. Jadi lagu ni, bangun tak ada kaki, tak ada tangan. Walaupun semayang tak tinggal. Maka inilah balasan mereka itu. Dan tempat kejadian mereka itu pada neraka. Lawan muayam ni pada neraka. Tadi pada kala-kala nasihat dah. Kalau muayam dia sumber minyak. Kau tadi lah tak mesti kena lawan. Tadi ikut tu. Eh? Seperti firman Allah Ta'ala. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wal bil walidaini ihsana. Artinya sembah oleh kamu akan Allah. Dan jangan kamu syarikat. Maknanya menyekutu dengan Allah SWT. Dan berbuat baik oleh kamu dengan dua ibu bapa kamu. Akan sebagai buat baik. Ini buat baik dah yang sungguh-sungguh. Hingga akhir ayat. Dan ada pun buah yang kesebelah. Maka dibangkitkan mereka itu. Pada kubur mereka itu buta hati. Dan segala gigi mereka itu seperti tanduk lembu. Allah Ta'ala jadikan gigi so tanduk lembu. Tanduk lembu ni pengang. Dan panjang serta tanduk lembu. Tak, gigi macam tanduk lembu. Kita bayang. Tak. Ha. Dan bibir mulut mereka itu terhadar di atas dada. Bibir jatuh atas dada. Nampak? Buduh lah buku. Kalau tengok tengah malam besar. Bibir duduk atas dada. Gigi macam tanduk lembu. Ha. Dan segala lidah mereka itu terhadar di atas perut mereka. Lidah duduk atas perut. Dan perut mereka itu terhadar atas peha mereka itu. Perut jatuh peha. Keluar daripada perut mereka itu tahi dan kecil. Tumit sama. Perut itu keluar najis. Maka menyerulah oleh yang menyeru daripada pihak Tuhan yang bernama Rahman. Mereka itulah yang minum arak. Mereka itu mati. Mereka itu pada hal tiada taubat mereka itu. Ini orang yang menggunakan alat-alat untuk menghilangkan akal. Sama dia arak ataupun dadah. Najis dadah. Eh? Ha. Maka inilah balasan mereka itu dan tempat kejadian mereka itu kepada neraka. Seperti firman Allah Ta'ala. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Fastanibuhu la'allakum tuflihun. Kata Allah, sungguhnya yang minum arak dan berjudi dan yang menyembah berhala dan mengambil pal, iaitu percaya pada ramalan yang jahat, itu sejahat-jahat perbuatan daripada amal syaitan. Kalau sebut yang mula-mula sekali al-khamr, iaitu arak. Apa arak? Kullu muskirin. Semua benda yang menghilangkan akal dengan sengaja. Kalau tak sengaja, bukan arak. Umpamanya kita ni raya-raya, tak sedar minum air limang, jadi makan tapir. Tak teringat. Jadi mabuk. Waktu tak dosa. Kali limang, air limang bukan untuk hilangkan dia buat. Tak, tapir bukan untuk hilangkan. Istana pergi sapu dua tu. Ia yang memang direka dan diminum supaya hilangkan. Ini maka namanya muskir. Kullu muskirin khamrun, kata Rasulullah. Tiap-tiap benda yang memabukkan, maka benda itulah arak. Wa kullu khamrin haram, maka tiap-tiap arak adalah dikira haram. Maka sama ada jenis arak air buat daripada anggur atau nabis. Nabis ni yang lain daripada pohon anggur. Anggur ni wine, champagne. Tak, yang lain macam brandy. Tadi Syamsu. Nampak? Apa lagi? Beer. Whiskey. Tak. Tau. Itu semua tu nabis. Juga termasuk khamar. Walaupun tidak dibuat daripada anggur. Kerana tujuan buat untuk memabukkan peminum. Begitu juga pengambilan dadah. Maksud dadah. Masuk juga dengan arak. Wal maisir. Dan judi. Judi. Sama ada judi halal, hablasai. Atau judi haram. Pak gambar dan arak. Haram. Semua ni haram. Dan berhala. Berhala haram lagi. Sama ada berhala tu berhala kerah. Macam orang lanjut. Atau berhala bergerak. Ayat pelik. wal adlam, tenung nasib, termasuk tenung nasib percaya dengan ramalan bintang dalam suak kabur. Jurusan Melayu berita harian, bintang apa, bintang Aquarius lah, bintang Leo, ini semua ni ambil daripada nama-nama orang Tuhan Greek, Tuhan orang Greek yang kafir lah. Kita duduk beramal percaya. Pagi ini anda menghadapi sikit masalah, tetapi menjelang petang masalah itu akan selesai. Bawa sepengah itu saja. Nampak? Apa benda itu? Min amali syaitan. Maksud juga fal yang jahat. Fal yang jahat ni tenung jahat ataupun sengke jahat. Lagi jalan dah, lewat pula lintas ke depan. Gosah mula kereta dia jadi di jalan. Lalu pergi belanggar. Lalu bawa lewat lintas. Dia kata lewat swing. Lewat tak sway, mu tu sway. Pasal mu tu, amalan mu kecil. Apa kena mengenai lewat? Lewat ni ciptaan Allah. Dia nak litah pun lagi. Dia nak pisah basuh mana-mana ada kecil. Kalau dia nak litah pun depan. Besar sangat mu. Jadi empat perkara yang berkaitan adalah jahat. Orang yang mempertahankan empat perkara ni adalah anak-anak beranak syaitan. Kerana Tuhan kata, rijisun najis min amali syaitan, daripada amalan syaitan. Judi dan arak adalah dua perkara, dua dosa yang sangat memberi keuntungan kepada umat manusia. Orang yang menjalankan kasino memang untung sahaja. So untung kasino. Genting berhak 6.3 bilion untung. Tak. Jenis tak. Sebut untung. Kau sebut untung. Tak. Tiger pun untung juga. Untung. Tapi dia dapat cat, dapat cukai untung. Makan daripada hasil Allah. Min amal syaitan, amalan syaitan. Orang yang beramal benda ni adalah orang yang beramal dengan amalan syaitan. Nah. Orang yang membiarkan benda ni bercabar, orang ni adalah anak beranak syaitan. Orang yang memberi sokongan kepada mereka-mereka ini adalah penyokong-penyokong syaitan. Itu saja. Nah. Kerana Tuhan kata, bukan kita kata, min amal syaitan. Nah. Orang yang tak mencari, orang yang muat, anak beranak syaitan juga. Bahasa syaitan, tidak cari benda-benda bukan. Nah. Kalau berimak ni cari-cari, tak. Untung harap umat yang ukhriyat linnas, Nabi kata kamu umat terbaik yang dikeluarkan di tengah Malaysia. Kau mana baik ni? Muka jamin dah kan? Tak muru Nabi ma'ruf patan fauna ni mungkar. Kamulah suruh orang buat ma'ruf, kamulah kan kemungkaran. Waktu minu Nabi Allah, kemudian kamu beriman dengan Allah, situ baru baik. Tak. Dadah. Hebat anak ini. Dadah. Dadah. Cara menghayalkan untuk lapisan rakyat. Kobra minum Allah. Tak. Di hotel-hotel besar dia ada park minum Allah. Terbaru di park Royal baru ni lah. Perawakan motor besar, delegasi motor besar ramai-ramai tu. Minum Allah. Nak. Di park Royal. Tunggu langkah ambil lagi bini. Minum Allah. Buat naik bertong-tong. Buat naik atas. Yang sehing. Nampak? Merdeka. Dah. Itu baru merdeka sungguh. Parno air. Allah berhati. Dadah tadi nak cakap dah. Allah tadi nak cakap dah. Dadah bercambok dengan begitu banyak. Kita bukan saja juara dadah, juara anak haram orang Melayu, tapi juga juara dadah. Mei 2005 je orang Melayu 6714. Tulis nombor tu, tulis hitam 3 riyal. 6714. Orang Cina 1682. 6,714 orang Melayu. Nampak? Ini yang dikeluarkan oleh polis di Raja Malaysia dalam laman web dia. Nampak? 6,714 orang. Nampak? Untuk bulan Mei 2005. Penagih dadah Melayu. Juara. Juara. Melayu mudah lumpur. Cina 1,682. Nampak? Juara negeri pula Pulau Pinang. Lepas dia corok Terengganu. Lama dah kan tempat dia corok. Penagih baru. Nampak? Pulau Pinang 1,858 orang bulan Mei 2005. Nampak? Terengganu 114 orang. Nah, itu bulan Mei. Bulan ini dah capur lagi. Nampak? Kalau lepas-lepas dah 1,000 orang. Dah orang tanya orang mana dah. Tak. Itu hebat. Jadi pening itu. Mula-mula dia start dia, dia gang dulu. Tak? Gang, minyak pergi, minyak sinar, ramak lidah. Elok tu sikai je. Bukul ni. Kejauh lembu ni, nak suruh lembu berok. Dah nak beli barang, nak pergi lembu berok. Bila lembu berok, jatuh hak pertama tu. Nampak dia panggil first law. Jatuh hak pertama tu, aku bau tu. Masak, itu lima orang sini. Itu, kampung. Itu, pasal dia ada cat. Yang baik tak, dia ada cat. Itu orang Melayu, akhirnya kumun tak lembu. Ambil tanah sekeping-sekeping, ambil orang asing. Orang Melayu boleh tak? Boleh tak lembu. Boleh tak lembu. Puan-puan pula, ambil pakai setup lagi. Dia pun kejar-kejar abang kapi. Dia pun ketuk. Mereka pun pasang si ni tu. Dulu pasang si ni ada main dalam kupang kapal laut. Ada ketuk. Dan dia pun nak orang berimang. Ada si pula. Nampak? Anak-anak babi lah tu. Tak pergi lagi. Ada ketuk si pula ni. Hidup. Sini ada si kot. Kau tak Melayu. Habis jadi. Bukan gila babi tu. Babi gila. Ini orang Melayu. Kita sedih. Berlaku-laku tu. Baik. Dan puak yang ke-12. Maka dibangkitkan mereka itu daripada kubur mereka itu. Bermula muka mereka itu. Sumpama bulan penuh. Sekali lagi sebut bulan. Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita tutup. Kamu ada buku surah. 5 surah. Amalan harian. Serta fadilah ni. Harga 5 ringgit. Ustaz Rashidi mencari belanja. Nak buat buku terbaru. Jadi nak pakai belanja. Ini jual buku ni harga 5 ringgit. Apa yang nak beli, takut pula. 5 ringgit ke sedikit. Jadi surah-surah pilihan. Cara nak kurama dan fadilah-fadilah. Kalau nak beli, nak ganti kan? Saya pergi ke Pati. Dan ke Pati, mana saya Pati? Akak tak pergi bangun-bangun. Bangun-bangun sikit. Tak pernah lagi. Bangun-bangun sikit. Al-Fatih. Al-Fatih, Muhammad Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala al-masabi ajma'in. Allahumma ta'na bima lam tana wa adinna bima yanfa'na. Rabbana atina alma rabbana atina fi dunya tana fi al-akhirati husana. Wa kina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi Duduk.